يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul muri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk menziarahi ikhwan sekalian di Balikpapan untuk saling memberikan faedah satu dengan yang lain, memberikan nasihat, demikian juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah ini. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu mereka punya sifat saling membantu satu dengan yang lain, saling berikan rahmat, demikian juga tawadhu satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bersama dengan beliau, mereka adalah ruhama bainahum, saling merahmati di antara mereka. Asyidda wal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, dan mereka saling merahmati, saling menyayangi di antara mereka. Demikian juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah, apabila manusia murtad dari agamanya, Allah akan ganti dengan kaum yang dia itu saling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tawadhu di antara mereka. Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah bikum biqaumin yuhibbuhum yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin aizzatin 'alal kafirin. Orang-orang yang beriman apabila murtad di antara kalian, maka Allah akan ganti dengan suatu kaum bagaimana sifatnya Allah mencintai mereka. Demikian juga mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, mereka saling tawadhu, saling merendahkan diri di antara orang-orang yang beriman. Aizzatin al-kafirin, mereka keras, punya izzah, punya ketinggian di hadapan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lauma lain. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan saling mencintai itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang untuk kemudian berpecah belah di antara kaum muslimin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang banyak, wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'al bayyinah. Jangan kalian seperti orang-orang yang dia itu saling berpecah belah setelah datang penjelasan kepada mereka. Demikian juga Allah Subhanahu dalam surat Al-Imran, wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah, wa dzkuru, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dulu saling bermusuhan. Kemudian Allah jadikan kalian bersaudara. Maka demikian. Dan itu saling mencintai, demikian juga saling membantu satu dengan yang lain, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memberikan infak, memberikan harta yang banyak untuk kemudian mendamaikan seorang, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa. Allah lah yang menggabungkan hati-hati orang-orang beriman. Allah suka dalam surat Al-Anfal, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum." Kalau engkau menginfakkan mafil ardi, apa yang di muka bumi, semuanya dari harta, dari perhiasan dan sebagainya, untuk kemudian mendamaikan di antara mereka, membuat mereka saling mencintai, tidak akan mampu. Lau anfaqta mafil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Engkau akan tidak mampu ya Muhammad untuk menggabungkan hati-hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, tetapi Allah SWT saja yang kemudian menjadikan mereka itu saling bersaudara. Alafa bainahum, mengumpulkan di antara mereka di atas kebenaran. Maka ini adalah nikmat yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang banyak Nabi menyebutkan, seperti dalam hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu di Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala, bahwa di situ Nabi SAW menyebutkan dari hadis qudsi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis qudsi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang sahih, ada yang dhaif. Nabi yang menyampaikannya. Adapun Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaganya. Sebab dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wajabat mahabbati." Pasti kecintaanku. Ini Allah akan memberikan benar-benar mencintai orang-orang yang Nabi sebutkan ini. "Wajabat mahabbati." Ini wajib kecintaanku. "Al-mutazawirina fiyya," mereka itu saling menziarahi karena aku. "Al-mutahabbina fiyya," demikian juga saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. "Al-mutajalisina fiyya," demikian juga yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah akan berikan kecintaannya kepada orang yang sifat seperti ini. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan oleh Imam Muslim, tentang seorang itu menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencintai saudara karena agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mencintai orang tersebut yang menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Sara rajulun akan lahu fi quratin ukhra." Ada seorang laki-laki dia itu menziarahi saudaranya di desa yang lain. Fa arsalallahu ala madrajati malakan, kemudian Allah mengirimkan di jalan yang dia tempuh seorang malaikat. Falamma atahu, ketika kemudian malaikat ini bertemu dengan orang yang mendatangi menziarahi saudaranya tersebut, maka dia bertanya, "Aina turid, engkau akan kemana?" Qala uridu akan li fi hadhil qaryah, aku ingin saudaraku di desa ini. Qala hal alaka nikmatin tarbu alaih, apa kamu punya nikmat, kau ingin mendapatkan keuntungan yang kamu bina, yang kamu usahakan untuk mendapatkan kebaikan dari dunia dari dia. Jadi hal alaka nikmatin tarbu alaih, apa kamu punya nikmat keperluan dunia yang kamu akan dapatkan dari orang tersebut sehingga kamu menjadi saudara tersebut, menjadi saudara tersebut. Qala la, orang ini mengatakan, "Tidak, gara anni uhibbuhu fillah, selain aku mendatangi dia itu karena aku mencintai karena Allah Subhanahu wa taala." Maka berkata malaikat ini, "Fa inni rasulun, rasulullah ilaik, sungguh aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Bi anna Allah habbaka bima ahbabtahu fi," sungguh Allah telah mencintai engkau dengan sebab engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Utama yang besar yang Allah berikan. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan mengampuni hamba tersebut. Bukan dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Nabi Muhammad, apabila kalian mencintai aku, yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai engkau. Apa balasannya? Orang dia itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai dia. Sebagaimana tadi, sama. Usaha yang tadi disebutkan mendatangi saudara yang karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cintai dia. Maka apa di antara manfaat, ya, apabila Allah telah mencintai dia, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya, keutamaan saling mensyukuri kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki mimbar-mimbar nanti di surga di hari kiamat dari cahaya yang mana para nabi, demikian juga orang mati syahid, mereka ingin mendapatkannya. Pada kedudukan yang mulia para nabi, yang mana nabi adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang mati syahid, tidak ada seorang pun yang dia itu sudah masuk surga ingin lagi ke dunia kecuali orang mati syahid. Ingin terbunuh 10 kali. Ini pun dia giptah, ingin seperti orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Al-mutahabbina fiyya," orang-orang yang itu saling mencintai karena aku, "lahum manabir," untuk mereka, ya, lagi menyebutkan, ya, "al-mutahabbina fillah," orang-orang yang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, "lahum manabir," mereka mempunyai mimbar-mimbar min nur, dari cahaya. Yukubituhum, yakni giptah badannya, an-nabiyun wa syuhada, para nabi itu giptah. Giptah itu hasad yang gulih. Demikian juga orang mati syahid. Setelah hadis, setelah hasad ada ilah bisnain, tidak boleh hasad kecuali dua orang dia itu mempunyai, ya, punya ilmu diamalkan atau mempunyai Al-Quran kemudian dia baca. Demikian juga orang yang dia itu bersedekah, ya, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para nabi, demikian juga orang mati syahid, giptah terhadap orang tersebut, orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan. Demikian juga itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya man hadani waliyan faqad ahbab faqad Adzan tu bil harb, orang yang musuhi waliku, maka dia akan aku umumkan dengan peperangan. Kemudian apa? Bagaimana kalau seorang itu setelah melaksanakan perintah Allah, ya kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari nawafil tambahan-tambahan, maka Allah akan mencintai dia, menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana setelah itu? Faida ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, bisa buriroh ini. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kasih dia, maka Allah menjadi pendengaran dia digunakan untuk mendengar. Demikian juga penglihatan dia gunakan untuk melihat. Kaki yang dia gunakan untuk melangkah, tangan yang dia gunakan untuk memegang. Maksudnya Allah beri bimbingan dia melalui sesuatu yang Allah ridhoi. Demikian juga kalau dia meminta, faida sa'alani ataituhu. Kalau dia meminta, aku akan berikan. Wa in ista'adani la'udannahu. Apabila dia minta perlindungan, maka aku akan berikan perlindungan. Ini keutamaan saling mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta. Demikian juga hadis yang kita akan terangkan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, demikian juga hadis ya riwayat Bukhari dan Muslim juga tentang salah satu wajah dari halawatul iman. Ada tiga jenis manusia yang mendapatkan manisnya keimanan. Jadi iman itu ada manisnya. Sekali munajat Allah taala mana halawatul iman, al-istirdad fi ta'ah, merasa lezat dalam ketaatan. Demikian juga at-tahammul was-sabru 'alaiha, mampu menahan beban, demikian juga sabar ketika melakukan ketaatan itu. Itu makna manisnya keimanan. Ada tiga jenis manusia mendapatkan manisnya keimanan. Kalau orang sudah meneraskan manisnya keimanan ketika dia melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berat, dia akan bersabar dari cemoohan manusia. Dia melaksanakan perintah Allah, sunnah Nabi, ya, dengan memakai pakaian syar'i, baik laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga melakukan sunnah cinduk jenggot, demikian juga memakai yakni jubah pakaian dengan syar'i atau semisalnya, demikian juga di mata kaki, ya, celana dia, sirwal dia. Di semua orang, apabila dia sudah merasakan ya manis keimanan, dia akan bersabar. Bahkan melebihi dari ya kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka Nabi menyebutkan salah satu mangkunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga jenis sifat. Barang siapa ada padanya, maka dia mendapatkan manisnya keimanan. Maka Nabi menyebutkan ayakun Allah wa rasuluhu abu ilaihi mimma siwahu. Menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari yang lainnya. Bukan dalam riwayat ya Ibn Umar tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, melebihi dari dirinya, min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, melebihi dirinya sendiri, demikian juga anaknya, demikian juga orang tuanya, demikian juga yang lainnya. Manusia semuanya dijadikan Allah dan Rasul sebagai sesuatu yang paling dia cintai. Oleh karena itu ketika dia berbenturan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah orang tua umpamanya, jelas-jelas ini ada menyelisih, dia dahulukan Allah dan Rasul. Itulah yang ditempuh oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun kemudian orang tuanya seperti Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ibunya mengancam ketika dia masuk Islam untuk tidak makan, tidak minum sampai mati. Kemudian sampai kabar tersebut, dia datang ibunya, dia mengatakan, "Ya ummi wa ibuku, kalaupun engkau punya 1000 nyawa, kemudian keluar nyawa itu satu persatu, aku tidak akan murtad." Kenapa? Karena setelah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang lebih dia cintai dari yang lain. Bahkan dari keluarganya, demikian juga pekerjaannya, demikian juga yang lainnya. Umi Allah adalah luas. Rezeki Allah itu adalah luas. Apabila sesuatu itu berbenturan dengan syariat Allah SWT, dia dahulukan Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Dari dirinya, demikian juga anaknya, orang tuanya, demikian juga manusia yang lain. Kemudian yang kedua Nabi menyebutkan, ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ini orang yang mendapatkan manisnya keimanan ini, dia mencintai seorang tidaklah mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dia dapatkan manisnya keimanan tersebut. Demikian juga ayat raha ayauda fil kufri ba'da an anqadha Allahu min. Dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran. Demikian juga tidak mau kembali kepada masa jahiliyah, menjadi awam lagi setelah dia mengenal sunnah. Dia tidak mau dia kembali ke belakang lagi. Meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan orang yang soleh, ya masalul jali susu, majelis susu soleh, sama senina pikir, wahamil mis, permisalan teman yang baik, teman yang jelek dan teman yang baik seperti orang yang berteman dengan ya pembuat ya besi yang ditumbakar besi dan orang yang membawa minyak wangi. Dia sabar terus menerus bersama dengan orang soleh, mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, membenci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Ini tiga jenis manusia yang mendapatkan manusia keimanan. Jadi manis itu bukan hanya ya harta dunia, demikian juga jabatan, perempuan dan sebagainya, tidak. Bahkan iman itu ada manisnya. Sabar dia ketika melakukan ketaatan tersebut sampai datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya diriwayatkan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan sab'atun yudhillu mullahu fi dhilli la dhilla illa dhillu. Ada tujuh jenis manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menaungi mereka ini, yang mempunyai ciri-ciri ini tadi yang akan disebutkan. Dan bukan sifat Allah. Ya, naungan ini adalah makhluk Allah dan bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhillu mullahu fi dhilli, yang Allah menaungi mereka pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Panas semua. Bahkan di sebuah hadis, yudna syams, yakni matahari nanti akan didekatkan qadrul mil, sejarah 1 mil, fauqarus khalaiq, di atas kepala-kepala makhluk. Ya, ini akan didekatkan nanti matahari di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai keringatnya itu di lehernya, sampai pusarnya, ada yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Maka di situ ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Kenapa Nabi mendahulukan imam adil disebutkan? Karena manfaatnya adalah umum. Berbeda dengan yang setelahnya. Imam yang adil, ya mereka itu adalah mengurusi perkara kaum muslimin. Maka mereka ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manfaatnya adalah untuk manusia banyak, bukannya diri dia. Sehingga didahulukan oleh Nabi SAW. Dan hukum untuk seseorang mencari kepemimpinan adalah tidak boleh, haram. Ya, hukum asalnya adalah haram seorang itu meminta kepemimpinan. Hadis Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu sebagaimana Imam Bukhari. Bahwa Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman bin Samurah ala tasal imarah, jika engkau meminta kepemimpinan, sungguhnya kalau engkau meminta kepemimpinan, ya wukil ta'ilaik, engkau akan dibebani. Tapi kalau engkau tidak minta kepemimpinan, Allah akan bantu engkau. Dan kepemimpinan itu adalah nadama yaumul qiyamah, ya suatu penyesalan nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi menyebutkan syabun nasya fi ta'atillah, yakni seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang tua mendidik anaknya sejak dari kecil yang mengenal sunnah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keutamaannya, tidak mencoba ini dan itu dari kemaksiatan, tidak perlu. Padahal sebagian orang kan ya, merasakanlah kemaksiatan, tidak. Bahkan orang yang tumbuh dalam ketaatan sejak dari kecil, insya Allah dapatkan keutamaannya. Ya, karena itu seorang benar-benar mendidik anaknya dalam ketaatan, ya dibimbingan kepada orang yang mengajar, yang dia itu di atas manhaj salaf, demikian juga orang yang soleh. Karena itu adalah manfaatnya untuk dia sendiri. Seorang punya anak yang soleh itu manfaat untuk dia sendiri. Bahkan ketika dia sudah meninggal, ya itu adalah suatu modal yang diharapkan dia dapat pahala walaupun meninggal. Hadis bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan di situ ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim, "Idza ta'itu ibnu Adam qata malu," kan hadis yang ma'ruf. Apabila meninggal Bani Adam terputus amalannya. Illa min salasul tiga. Sedekah jariyah, ini sedekah yang mengalir pahalanya, ya dia infakkan untuk membangun masjid umpamanya atau tempat-tempat umum, jalan, orang mendapat manfaat, mengalir terus pahalanya. Demikian juga al ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya orang lain. Demikian juga waladun soleh, ya anak yang soleh mudahkan dia. Lebih lengkap lagi di situ hadis di Sahih Al Albani, hadis Anas Malik radhiyallahu anhu dari kata Imam Bazzar radhiyallahu taala, Nabi mengatakan sab'un yajri li abdi ajruhu wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada tujuh amalan terus mengalir pada hamba tersebut, dia dalam kuburannya ini sudah meninggal. Ya, setelah dia mati, terus mengalir. Sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam man ajra nahron, seorang itu mengalirkan sungai. ada sungai, ya, kemudian ada suatu tempat yang tidak mendapatkan air, dia alirkan ke situ. Buat pahala dia, mengalir terus selama digunakan dan dia sudah menikah terus mengalir. Demikian juga man hafara bi'ran, serang dia itu menggali sumur. Sumur dia gali. Oleh karena itu disebutkan ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, ketika tidak ada air, ada sumur di pasir orang Yahudi, sumur rumah namanya. Ya. Maka dia mengatakan man istara bi'rumah baral jannah, barang siapa membeli ya sumur rumah untuk dia di surga, maka Utsman bin Affan telah membelinya. Utsman bin Affan itu adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di Ghazwatul Usrah, perang yang berat, ya perang bukan perang Tabuk. Ya, dalam keadaan berat beliau berinfak 1000 unta dengan perbekalannya, ya dengan bekalnya, dengan senjatanya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dalam keadaan mempunyai kerabat orang-orang yang punya harta. Tetapi beliau bagaimana kita lihat keadaan beliau yang sederhana. Ya. Maka waktu itu Utsman bin Affan beli sumur rumah itu. Beliau sebutkan amalan beliau ini, ya beliau sebutkan amalan ini ketika beliau dikepung. Jadi hadis ini tadi, barang siapa membeli sumur rumah untuk dia surga, kemudian Utsman membelinya itu sehingga disedekahkan untuk kaum muslimin. Itu beliau sebut hadis ini, bukan berarti beliau ingin riya, tidak. Ini ketika beliau dikepung oleh orang Khawarij, ketika para sahabat banyak yang haji ke Mekah sehingga di Madinah itu sahabat sedikit. Dikuasai oleh orang-orang Khawarij yang dari Mesir. Sebagian sahabat ada yang tertipu. Ya, sahabat yang masih muda Abdurrahman bin Abi Bakar. Waktu itu beliau ini setelah meninggalnya Nabi, setelah meninggalnya Abu Bakar, meninggal juga Umar, kan kemudian Utsman menjadi khalifah. Di akhir hidupnya sampai beliau kemudian pun terbunuh, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ya, waktu itu beliau berdiri di atas rumahnya, menyebutnya di sini. Bukankah kalian belum mendengar bahwa Nabi mengatakan yang membeli sumur rumah itu dia itu surga. Jadi beliau menyebutnya di sini bukan untuk riya, bukan untuk sombong atau memamerkan amalan, tidak, tapi dalam keadaan terpaksa. Disebutkan dalam buku Al-Awasim min Al-Qawasim. Ya, tusukan dari belakang. Jadi beliau menyebutkan di sini untuk apa? Untuk mereka itu sadar. Kemudian Utsman Abdurrahman bin Abi Bakar ini kemudian keluar karena mendengar bahwa ternyata beliau sobat yang mulia. Ya, demikian. Jadi orang yang dia itu mengalirkan sungai, termasuk balanya adalah mengalir. Demikian juga man ghorasa syajaran, seorang itu menanam tanaman. Menanam tanaman, dengan orang tua kita menanam tanaman. Umurnya sudah 70, dia meyakini insyaallah walaupun aku mati mungkin dari anak cucu bisa mengambil, mungkin juga orang lain mengambil manfaat dari pohon ini. Dan selama digunakan manfaatnya dia terus mendapatkan pahala. Demikian juga man warasa mushafan. Ya, yang keempat, orang yang mewariskan mushaf, dibaca orang. Demikian juga tentu saja mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga man bana masjidan, yang dia itu membangun masjid. Demikian juga man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Demikian juga man taraka waladan solehan yatulahu ba'da mautihi, meninggalkan anak yang soleh mendoakan dia setelah dia meninggal. Kemudian ketika Nabi menyebutkan yang ketiga yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Itu termasuk juga. Ya, seorang yang itu hatinya terikat dengan masjid. Dengan apa itu? Soal Imam Nawawi, makna hatinya terikat dengan masjid bukan berarti dia tinggal di masjid, tidak. Man yuhafidhu salat al-jamaah, orang yang menjaga salat berjamaah. Karena dia menjaga salat berjamaah. Ya, padahal Imam Nawawi sendiri berpendapat hukumnya adalah yakni sunah muakkadah saja. Ya, tapi di sini boleh mengatakan makna hatinya terikat dengan masjid adalah senantiasa menjaga sholat berjamaah. Sebagaimana makna wa iqami sholat dan tegakkan sholat, itu makna yang pertama itu menjaga sholat. Ini sholat berjamaah dia jaga. Sama juga makna yang lain, menegakkan sholat itu melaksanakan rukun-rukun wajib-wajib dari sholat tersebut. Demikian juga memperhatikan syarat sah sholat dan sebagainya. Ini seorang dia itu hatinya terikat dengan masjid adalah yang tadi. Jadi dia membangun ibadah dia itu di atas keikhlasan kepada Allah SWT, hatinya terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat Nabi menyebutkan adalah rajulani tahabba fillah istama'a iftaraqa lillah. Ini yang kita sebutkan dalam hadis ini. Ya, syahid atau yang menjadi perhatian kita, kalau tahu dia itu orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Itu dua orang yang dia itu saling mencintai karena Allah SWT, berpisah dan bertemu karena Allah SWT. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah aqwa uratil iman. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu paling kuatnya tali keimanan. Ya, bisa dilihat surah adalah itu, al-wala' wal bara'. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tali iman yang paling kuat. Jangan kita menyepelekan. Bahkan tadi kita sebutkan hanya karena seorang itu saling mencintai karena Allah, dia mempunyai kedudukan ya yang sampai sampai para nabi demikian orang mati syahid itu menginginkan seperti orang tersebut. Demikian juga keutamaan orang mencinta mencintai saudaranya selain hadis tadi. Dalam hadis yang lain Ibnu Majah rahimahullah taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ada maridun wa zara akhon, barang siapa yang dia itu menjenguk orang yang sakit, demikian juga menziarahi saudaranya. Nada munadin, maka menyeru, yang menyeru ini malaikat mengatakan ketika dia itu berjalan menuju saudara yang menziarahi karena Allah atau menjenguk orang yang sakit. Maka ada malaikat yang mengatakan ya qatibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Ini diperhatikan di sini. Ahlus sunnah berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, perkara-perkara yang mungkin remeh ini, yang mau dapatkan dengannya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Telah bagus engkau. Wa taba mamsyaka, perjalananmu bagus. Ya, perjalananmu menuju saudaramu atau menuju orang sakit adalah bagus. Apalagi ya dengan maksud untuk berdakwah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan tauhid, menyebutkan tentang bahayanya syirik yang kita datangi itu kenyataan ketika kita berdakwah. Apalagi daerah-daerah yang banyak tasawuf. Dari pojok kota ini sampai pojok semuanya itu, hampir semuanya itu tawasul dengan orang soleh. Ya kalau kita perhatikan di Qaidul Arba, itu di kaidah yang kedua itu. Ini orang-orang yang mendatangi patung-patung zaman Nabi itu seperti orang mendatangi kuburan itu yang apa ziarah religi mereka katakan itu. Hampir sama. Syekh Fauzan beliau mengatakan idza tunatish, kalau engkau melakukan perdebatan atau diskusi dengan mereka ini kuburin min kuburin, orang ahli kubur dari ahli kubur ini, kamu dapatkan ucapan yang sama. Mana budhum illa liqaribuna ila sufa, sebutkan dalam surat Az-Zumar. Tidaklah kami menyembah mereka, mendatangi mereka itu kecuali agar lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga gitu mendatangi kuburan itu tahu kuburan tidak berikan, tidak mau memberikan manfaat dan mudarat, tapi tawassul sebagai perantara. Aku banyak dosanya. Ini orang soleh. Sebagaimana raja itu perlu pengawal. Ya, tidak mungkin langsung menghadapi raja. Harus ada pengawalnya. Demikian juga. Ya, dia memisah Allah SWT dengan makhluk. Laisa kamithli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak seperti makhluknya. Tidak ada yang sesuatu yang sama dengan Allah SWT. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sebenarnya Syekh Abdul Masadi dengan sebab mereka memisahkan ini, ya memisahkan Allah dengan makhluk, mereka menjadi kekal dalam neraka. Kenapa? Karena misalkan Allah dengan raja-raja ini. Ini Allah tidak mendengar apa yang dia doakan, sehingga butuh kepada orang-orang soleh dalam kuburan itu menyampaikan doanya. Termasuk syirik akbar, tawasul-tawasul syirkiyah ini yang perlu harus kita peringatkan. Sebab di antara iman itu bingung mau sholat di mana, kan hampir semuanya kayak gitu. Ya, bukan berarti kita kemudian mudah bukan rendah. Tapi kan kalau sholat dalam mana tenang lebih bagus lagi. Ya, akhirnya dengan terpaksa sholat bersama dengan mereka. Karena hampir semua di masyarakat itu seperti itu. Itu perlu kita nasihatkan ke sana kemari, sebutkan tentang syirik, banyak syirik, banyak tauhid, tentang pentingnya tauhid, banyak syirik. Ya, tentang masalah tawasul syirik yang seperti ini hampir semua mendatangi kuburan ini. Ya, mereka minta, sebagian minta apa yang kamu lakukan? Aku berdoa kepada kuburan. Ah, ini syirik akbar jelas. Sebenarnya mereka menggunakan untuk apa? Tawasul. Aku banyak dosanya. Aku minta orang ini untuk menyampaikan doa aku pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syirik seperti syirik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdakwah. Seseorang dia itu mendatangi saudaranya, demikian juga menziarahi saudaranya atau menjenguk orang yang sakit, maka ada malaikat yang menyeru, engkau telah bagus, perjalananmu sudah bagus. Kau bama syaba, perjalananmu bagus. Apalagi juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tabawwa'ta, dan engkau telah mempersiapkan manzilan, suatu tempat di surga. Ini buat teman orang yang sering menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang keempat tadi adalah orang yang dia itu saling mencintai, saling benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dan berpisah apa karena uang? Tidak, bukan karena uang. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau saudaranya uangnya sudah habis, bangkrut, tidak lagi sukses, ditinggalkan, enggak. Karena dia mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau bisa ketika saudaranya sulit dia bantu. Ya, bukan seperti kebanyakan manusia ketika kemudian sudah tidak ada lagi yang manis, tidak ada lagi ya manfaatnya ditinggalkan, cari yang lain. Maka ini adalah suatu yang jelas. Kemudian Nabi menyebutkan yang kelima adalah ya rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhawfu. Seorang yang dia itu diajak oleh perempuan mempunyai kedudukan, mempunyai kecantikan, untuk berzina, kemudian dia mengatakan aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berhasil menjaga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Hadis Abdullah bin Abbas dan Umar, hadis yang masyhur oleh Imam Tirmidzi. Ya gulam ini wa alimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjaga engkau. Ibnu Rajab belum menyebutkan, nah di sini kan ada dalam Arba'in Nawawi ya, di Jami Ulum Al-Hikam belum menyebutkan bahwa orang yang menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap hamba tersebut? Di dalam dua perkara. Penjagaan Allah terhadap urusan dunia dia dan penjagaan Allah kepada hamba tersebut terhadap urusan akhirat dia. Dunia akhirat yang dijaga oleh Allah SWT. Apa dalilnya? Beberapa saya menjaga Allah, Allah akan jaga, Allah Ta'ala akan jaga dunia dan akhiratnya. Adapun penjagaan Allah SWT terhadap dunia orang tersebut, kisah ya ketika Nabi Musa alaihissalam berguru di hadapan Khidir alaihissalam. Ketika waktu itu di ya perjumpaan yang terakhir, ya karena kan sudah dijanjikan untuk tidak bertanya, tapi karena Nabi Musa tidak tahu ya dan mereka dan Nabi Khidir mengetahui dari wahyu Allah SWT. Ketika mendatangi suatu negeri, kemudian ada tembok mau runtuh, diperbaiki kan gitu. Negeri tersebut tidak ada yang menjamu. Akhirnya ketika sudah diperbaiki Nabi Musa, ya sepantasnya kita mengambil upah kan gitu. Maka itulah perpisahan antara beliau dengan Khidir. Ya, kemudian disebutkan oleh Khidir alasannya adalah fa amal jidaru fakana lugulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ya bluga syuddahuma wa istakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu min amri. Adapun jidar ataupun tembok itu bahkan ali gulama ini adalah milik dua anak. Ya, jadi tembok ini ya ini adalah miliknya dua anak. Wa amal jidar bahkan ali gulama ini yatim ini fil Madinah dari dua anak yatim yang ada di negeri tersebut. Jadi tembok itu ya itu milik dua anak yatim sudah meninggal orang tuanya bapak ibunya sudah meninggal. Ya. Bahkan Abu Umar Soleha adalah bapak kedua anak tersebut orang yang soleh. Farada rabbuka ya bluga syuddahuma dan Allah menginginkan ya kalau di keduanya sudah balik ais untuk mengeluarkan ya ais takhrijakan semua untuk mengeluarkan perbendaharaan yang di bawah perbendaharaan ini harta yang disimpan oleh kedua orang tua anak tersebut yang saleh tersebut yang di bawah tembok tersebut. Jadi Allah jaga urusan dunia dia. Waktu sudah mati. Sudah meninggal tapi dia orang yang saleh. Ya, maka Allah akan menjaganya. Sebenarnya dalam Al-Quran inna wali yang rauh dati nazal kitab wawah yatawala sholihin surat Al-Araf di akhirnya ya inna wali yang rauh alladhi nazal kitab Allah menyebutkan sesungguhnya waliku yang mengurusi aku yang menanggungku adalah Allah SWT yang menurunkan Alkitab Al-Quran wawah yatawala sholihin dan dia Allah SWT menurunkan Al-Quran ini yang ini adalah yatawala sholihin yang mengurus orang-orang sholih. Jadi kita apapun keadaannya, selama kita adalah soleh, insya Allah berusaha jadi orang yang soleh, Allah yang mengurusi anak cucu kita. Wawa yatawala sholihin, dia yang mengurusi anak soleh, orang-orang yang soleh. Selama kita menjadi orang yang soleh, anak kita orang yang soleh, sudah, tidak usah. Oh, maka masa depannya bagaimana ya nanti? Jadi pengangguran dia tidak, Allah yang menjaminnya. Wawa yatawala sholihin, kita beriman tidak terhadap Al-Quran. Allah mengatakan, wawa yatawala sholihin. Inna waliyallahu allazi nazzal alkitab wa huwa yatawalla shohin. Dia Allah yang menurunkan Alkitab ini menurunkan Al-Qur'an, dialah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Selama anak kita ini orang yang baik, orang yang saleh, Allah yang menanggung kehidupan dia. Masa depan dia itu Allah yang menanggungnya. Ya demikian. Jadi orang yang dia itu menjaga Allah akan jaga urusan dunia dia. Adapun urusan akhirat dia, dalilnya adalah sebagaimana Nur Jamal Ta'ala kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak beliau berzina, kemudian beliau tidak mau. Ya, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, wa kadzalika linasrifa'an husu awal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian itu kami palingkan dari Yusuf alaihissalam asu kejelekan wal fahsya perbuatan apa? Zina. Kenapa? Kenapa Allah jaga akhirat dia? Innahu min ibadinal mukhlasin juga dia termasuk hamba kami yang mukhlas, yang ikhlas. Karena ikhlasnya itu, ya, karena baiknya itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga agama dia, Allah jaga akhirat dia dari perbuatan apa? Kemaksiatan. Kemudian berikutnya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang keenam adalah rajulun seorang laki-laki dzakarallahu khalian fa fadat aina seorang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, menyendiri. Bukan dilihat manusia, enggak. Dia berzikir kepada Allah menyendiri, fafadzat aina. Kemudian dia meneteskan air mata. Pernah enggak kita melakukan seperti ini? Untuk bisa mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sederhana. Berzikir kepada Allah, mengingat ya dosa-dosa kita, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata. Mengharapkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala Allah SWT sampai meneteskan air mata. Ini kekuatan besar, jangan kita meremehkan. Suluk peribadahan itu ditemui para ulama. Ibnu Taimiyah itu kalau kita lihat di Masyarakat Tawa itu punya, ada pembahasan ya kitab suluk, tentang suluk. Suluk itu beribadah. Jangan kita kemudian meremehkan ya, manhaj mulia, bagus. Tapi ibadah kita perhatikan. Kedekatan kita dengan Allah SWT, bisa gak kita menangis sampai meneteskan air mata yang membuat kita ini mendapatkan naungan Allah SWT? Ya, beribadah karena apa? Cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahbina al-Islam, fahbina al-iman, fahbina al-ihsan." Pembahasan ihsan pembahasan yang besar. Maka Nabi mengatakan ketika ditanya, "Al-ihsan anta budullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Di situ ada kandungan yang mulai itu. Yang disebut para ulama, kadang kita tidak terlalu perhatikan, semua di sarah salah salah oleh Syekh Utsaimin. Jadi mana anta budaulah karena kata roh hupai lam takun taruh penuh ya rohu penuh ya roh itu ada derajat dari orang yang esan yang paling tinggi dan paling tinggi kan esan setelah Islam iman paling tinggi esan esan sendiri ada dua bagian yang pertama adalah derajat yang paling tinggi anta budaulah karena kata roh ya berarti peribadan orang itu ada dua orang yang benar-benar derajat esan itu ada dua tingkatan yang pertama adalah dia beribadah dibangun di atas kecintaan dan rindu. Mahabbah wa syauq dibangun di atas kecintaan pada Allah dan rindu tingkatan tinggi. Yang kedua adalah ibadah dibangun di atas khauf wal harab. Dibangun di atas takut dan lari, lari dari api neraka. Kalau yang pertama ini maka dia lebih mulia. Saya belum menyebutkan derajat lebih tinggi menurut orang-orang para ulama ahli suluk. Itu ulama kita juga mereka ahli ibadah. Kalau kita baca terjemah para ulama Hasan bin Saleh bin Hayy itu ya dia ini di terjemahnya itu ketika malam itu membagi tiga dia ibunya dan saudara laki-lakinya ini sepertiga ibunya sepertiga saudaranya sepertiga dia ketika meninggal ibunya dibagi dua malam itu setengah dia setengah saudara laki-lakinya ketika saudara laki-lakinya meninggal dia yang pernah sholat malam demikian juga Muhammad bin Sulaiman disebutkan ya, dulu anak-anak perempuan itu di Arab itu mereka bermainnya ketika malam hari. Suatu saat ada anak kecil perempuan melihat di rumahnya sedangkan bin Tarhan ini ada tiang. Ya, ini ketika ada bulan itu kelihatan ada tiang. Suatu saat tiang enggak ada lagi. Dia bertanya pada ibunya, "Ya Umi, wahai ibuku, di mana tiangnya itu?" "Oh, itu bukan tiang, Nak. Itu Sulaiman bin Tarhan yang sholat malam saking lama seperti tiang. Dia sudah meninggal. Enggak ada lagi tiang tersebut." Demikian ulama-ulama yang lain ahli ibadah. Isbuhul Syaikh rahimahullah Nabi menyebutkan derajat yang tinggi di tingkatan ihsan anta budaulah karena kata roh engkau menyembah Allah SWT seakan-akan engkau melihat dia seakan-akan engkau melihat Allah SWT engkau mencintai Allah engkau rindu kepada Allah SWT itu tingkatan yang tinggi membangun ibadahnya itu di atas cinta dan rindu dia yang butuh kepada Allah SWT dia meninggalkan pemilihan rupet dia zikir dia merasa kekurangan karena itu adalah makanan dia. Ibnu Qayyim bilang menyebutkan bahwa gurunya ini Ibnu Taimiyah rahimahullah ya beliau itu mengatakan kalau aku enggak zikir pagi yani dhaufa qawiyya yani lemah kekuatanku. Demikian juga ketika ini beliau di dalam penjara Qalah itu beliau. Jadi di penjara gara-gara beliau mengatakan ini apa talak satu majelis itu jatuh satu saja menyelisih jumlah ulama di penjara gara-gara itu. Demikian juga melarang ziarah kubur. Safar ziarah kubur melarang di penjara gara-gara itu. Kalau zaman kita kan mending enggak usah ngomong atau mending ikut mereka itu. Naudzubillah ya, keadaan-keadaan yang ulama yang kemudian mencintai dunia. Beliau kokoh dalam hal tersebut sampai di penjara. Ini Ibnu Qayyim belum mengatakan ketika jadi Ibnu Qayyim itu kalau kita lihat biografinya beliau itu enggak di penjara sebenarnya. Yang di penjara itu gurunya. Beliau belajar di hadapan Ibnu Taimiyah 18 tahun. Dia mengatakan di bagian syairnya ini telah Allah telah selamatkan aku dengan guruku tersebut. Kan dulu beliau sufi. Sufi Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga bukunya masih banyak diambil orang-orang sufi kan. Diselamatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita lihat terjemah itu Imam Adz-Dzahabi juga gurunya Imam Ibnu Katsir bin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian juga bahkan yakni guru-guru mereka, yakni Abul Hajjaj, ya, yakni menantunya dari Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, itu juga ya Al-Mizzi yang menulis Tahdhibul Kamal, itu juga terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah. Ya, juga sebenarnya yang pantas duduk di majelis Darul Hadis itu adalah Imam Adz-Dzahabi, tapi waktu itu mereka Asy'ariyah, maka di naik di situ Taqiyuddin As-Subuki. Jadi persaingan antara Asy'ariyah dan Ahlussunnah waktu itu sangat kuat sekali. Dan terpengaruh di situ ulama-ulama besar, Al-Mizzi. Ya, mengikuti ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan ketika beliau belajar 18 tahun itu, padahal beliau sebenarnya enggak di penjara, tapi ingin belajar di hadapan Ibnu Taimiyah. Ketika di penjara dia banyak berdoa ketika sujudnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk apa? Terus-menerus zikir kepada Engkau. Wa syukrika dengan mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadati, memperbaiki ibadahku. Sampai beliau mengatakan, ya tentang saya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya ini aku tidak bisa mengukur rasa syukurku dengan aku di penjara ini. Ya karena banyak kemudian ingat pada Allah SWT, berzikir dan sebagainya. Beliau demikian. Ini seseorang yang dia itu tadi, ya, beribadah kepada Allah SWT dibangun di atas apa? Mahabbah wa syauq. Kalau yang kedua, dia beribadah kepada Allah karena apa? Karena takut. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah SWT, sungguhnya Allah melihat engkau. Ini Allah memperhatikan engkau, melihat engkau, sehingga dia takut ketika melakukan maksiatan. Oh iya, Allah melihatku. Ya. Ini adalah tingkatan yang bagus juga, tapi yang pertama tadi lebih mulia. Yang kedua ini dia karena takut, demikian juga harap lari dari api neraka. Kalau yang pertama tadi karena dia sudah butuh pada Allah, dibangun di atas kecintaan, demikian juga kerinduan kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang Nabi menyebutkan, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha, seorang dia itu bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan, hatta la ta'lam, sampai tidak mengetahui, simaluhu matumfiku yaminu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sebagian ulama hadis itu terbalik dia. Ini dikatakan hadis maklub. Ini hatta la ta'lam yaminuhu matumfiku simaluhu. Ini terbalik. Sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Terbalik. Kenapa terbalik? Karena kan berinfak dengan tangan kanan kan. Nah itu. Jadi seorang yang bersedekah benar-benar ikhlas pada Allah SWT, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Imam Nawawi belum menyebutkan, ya ini sedekah yang dia itu sifatnya adalah nafilah sunnah. Adapun sedekah atau zakat mal yang sifatnya wajib, afdolnya ditampakkan. Sedangkan dia itu wajib, seperti zakat mal, bagusnya ditampakkan. Kenapa? Karena supaya tidak diminta lagi oleh penguasa dan sebagainya. Demikian juga untuk memberikan contoh dengan manusia yang lain, ya mansan nasana dan hasanah. Barang siapa dia itu memberikan contoh yang bagus, dia dapat pahala. Pahala dia, pahala orang yang mengikuti dia. Ya ini dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 orang, 7 jenis manusia yang mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah penjelasan kita tentang keutamaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga saling mensyukuri karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, kemudian istiqomah. Saya menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.